Kerja bareng dengan Ramayana Audiental Sound System. Acara ini juga diabadikan oleh Devi Syuting. Terima kasih. Juga didukung sepenuhnya oleh Tabako, juga Melion. Luar biasa, terima kasih. Hey. Mantap. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Gu Palapa. Wah, luar biasa.